kebaikan yang banyak, yang mana jika seseorang diberikan keberkahan dalam hidupnya, maka dia akan mengajarkan kebaikan tadi dimanapun dia berada, dan dia pun akan memberikan nasihat kepada siapa saja yang berkumpul dengannya. Dan itulah orang-orang yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang orang-orang yang saleh, salah satunya Nabi kita, Nabi Isa alaihi salam, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waj'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim, berkata al-'allamah Ibnu Qayyim, ay mu'alliman lil khair da'iyan ila Allah mudzakkiran bihi muraggiban aw muraggaban fi ta'atihi. Yang mana di sini Ibnu Qayyim menafsirkan ayat ini, waj'alani mubarak, dan menjadikan aku adalah orang yang diberkahi, yakni yang mengajarkan kebaikan, da'iyan ilallah, yang menyeru kepada jalan Allah, muzakkiran bihi, dan memperingatkan manusia dengannya, muraggiban fi ta'atihi, dan dia senang untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Dan disinilah bahwasanya ketika kita mengetahui seseorang yang hidupnya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika dia berada di mana saja, dia pasti menyebarkan bibit-bibit kebaikan, menanamkan bibit-bibit kebaikan, baik kepada keluarganya, baik kepada masyarakatnya, baik kepada bangsanya, maupun seluruh umat di dunia ini. Dan disinilah sudah sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu hendaknya dia menerapkan ilmunya, menerapkan untuk dirinya sendiri terdahulu, kemudian dia terapkan untuk keluarganya, bagaimana dia bermuamalah kepada keluarganya, bagaimana dia menjadikan dirinya ini orang yang selalu dianggap oleh keluarganya, yang dijadikan sebagai tauladan bagi keluarganya, yang dijadikan sebagai pemimpin bagi keluarganya, dan tatkala seseorang melakukan itu semua, maka ini merupakan keberkahan bagi dirinya sendiri. Qala syarih rahimahullah ta'ala, berkata pensyarah, ini Syekh Saleh Fauzan rahimahullah, Syekh Saleh Fauzan hafidhahullah ta'ala, إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذه هو غاية المطالب. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu sebagai orang yang diberkahi dimanapun engkau berada, maka ini merupakan cita-cita bagi seorang penuntut ilmu, atau juga di sini bisa saja terjemahkan ghayatul matalib, maka inilah merupakan cita-cita ya yang diinginkan oleh semuanya. Yaj'alullah al-barakah fi umrik. Allah subhanahu wa ta'ala pun menjadikan barakah di dalam umurmu. Wa yaj'alullah al-barakah fi rizqik, aw yaj'alul barakata fi rizqik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan barakah juga dalam rizqimu. Wa yaj'alul barakah fi ilmik, wa yaj'alul barakata fi amalik, wa yaj'alul barakata fi dhurriyatik. Aynama kunta tusahibuka al-barakah, aynama tawajjahta. Jadi di sini pensyarah menyebutkan yang namanya diberikan keberkahan ini, dia diberkahi dalam umurnya, diberkahi di dalam rezekinya, diberkahi di dalam ilmunya, diberkahi di dalam amalannya, diberkahi dengan keturunannya, dan dimanapun dia berada, maka dia selalu diiringi keberkahan. Dimanapun dia menuju, selalu ada keberkahan baginya. Wa hadza khairun azimun wa fadlun minallah. Dan inilah merupakan kebaikan yang amat besar, dan ini merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau menghitung diri kita ini, apakah diri kita ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya, lihat saja bagaimana sekarang umur kita. Apakah umur kita ini sudah memberikan keberkahan bagi diri kita? Semakin tua umur kita, semakinkah kita taat kepada Allah? Semakin tua umur kita, semakinkah kita takut kepada azab Allah? dan juga bisa dilihat dari rizki kita, apakah rizki kita yang kita terima ini sudahkah menjadi salah satu penguat untuk melaksanakan peribadahan maupun ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah rezeki kita ini menjadi bala, menjadi cobaan bagi kita dan menjauhkan diri kita, baik itu dari majlis ta'lim, baik itu dari peribadahan-peribadahan yang wajib, baik itu dari peribadahan-peribadahan sifatnya sunnah dan seterusnya. Apakah rezeki kita ini membantu kita? Dan begitu juga ilmu kita. Semakin bertambahnya ilmu kita, semakin kita menuntut ilmu, sudahkah ilmu kita tadi menjadi cermin bagi kita? Sudahkah ilmu kita tadi menjadi batasan-batasan bagi diri kita? Ataukah ilmu ya sekedar ilmu? Masuk telinga kiri, alhamdulillah keluar telinga kanan. Ini ada yang masuk telinga kiri, keluarnya telinga kiri juga. Na'udzubillah ya. Ilmunya, dia menurut ilmu, bukan untuk diamalkan. Dia untuk mengetahui sesuatu, bukan untuk menjadikan dirinya ini menjadi lebih baik, tetapi sekedar ikut-ikutan ataupun juga sekedar ya menjadikan sarana bagi dia untuk mengisi waktu-waktu kosongnya dia. Dan juga bisa dilihat dalam amalan-amalan kita, apakah sudah amal-amalan kita tadi ya menjadikan orang-orang senang kepada kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat-kerabat kita, dan semua ya kaum muslimin, bahkan kafir sekalian, mereka memiliki hak yang wajib kita tunaikan atasnya. Dan Allah mengajarkan kepada Rasul-Nya untuk mengajarkan kepada kita untuk menunaikan hak-haknya, baik itu hak Allah subhanahu wa ta'ala, hak Rasul-Nya, hak para ulama, hak para pemimpin, haknya kedua orang tua, haknya istri, hak anak-anak, hak keluarga kita, hak tetangga, dan hak sesama kaum muslimin. Ini semua sudah diatur. Ya. Ulama sudah menuliskan, ulama sudah menjelaskan, tinggal kita saja yang mau mempelajarinya. Tinggal kita saja. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan berkata pengarang, siapa pengarangnya? Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, rahimahullah ta'ala. Dan beliau juga mendoakan kepada talibul ilmi, kepada para penuntut ilmu, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kamu atau kalian menjadi orang-orang yang jika dia diberi maka dia pandai bersyukur. Dan kita akan mengetahui apa sih makna syukur. Kita sering mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salihat. Apakah cuma cukup mengucapkan saja alhamdulillah ini sudah syukur? Ataukah dia belum dikatakan menjadi orang-orang yang bersyukur? Qala Syekh Nasir Az-Zaidi Al-Adani hafizahullah ta'ala, wa aslu syukur fil lughah huwa urfanil ihsan aw urfanul ihsani wa nashrihi. Atau di sini bisa juga dibacanya huwa irfan al ihsani wa nashrihi. Tapi kayaknya yang jelas urfan. Syukur ini secara bahasa artinya sesuatu yang menunjukkan kepada kebaikan dan yang mengumumkannya. Ini mengumumkan kebaikan tadi. Ya. Jadi sesuatu yang intinya itu adanya kebaikan, ya, kemudian wa nasyrihi, ya, dan diumumkan atau disebarkan kebaikan tadi, menyebar merata kebaikan tadi, ini namanya syukur secara lugah. Atau juga kalau dibaca irfan jadi urfan, ya, kebajikan dari kebaikan, ya, kebajikan dari kebaikan dan yang menyebarkannya, ini maksudnya, dan yang merata kebaikannya tadi. Kaqaulihim syaqaratil ibil, ya, syaqaratil ibilu, bahwasanya unta ini syakar, bersyukur. Maksudnya apa? Idza asabat al-mar'a fasamanat 'alaih. Jadi jika dia telah menempati sesuatu tempat yang baik, ya, yang penuh makanan, yang penuh di sana di dalamnya tadi terdapat minuman, fasamanat 'alaih, ya, kemudian unta tadi gemuk, maka inilah yang dimaukan syukur secara bahasa. Artinya kebaikan, kebaikan yang merata, kebaikan yang melimpah, ya, bisa antum terjemahkan. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'i sebutkan fa huwa dhuhuru ni'matillah 'ala lisani 'abdihi sana'an wa i'tirafan. Dia itu adalah menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan lisan hambanya, sana'an wa i'tirafan, ya, dalam keadaan memuji dan juga mengakui. Ini di lisan. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Dan juga dia menampakkan kenikmatan tadi, ya, di dalam hatinya dengan cara persaksian dan juga penuh kecintaan. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Dan juga dia menampakkan kenikmatan tadi, ya, dengan anggota-anggota badannya, ya, inqiyadan wa ta'atan, dalam keadaan penuh ketundukan dan penuh ketaatan. Qala Ibnu Qayyim fi Madarijis Salikin. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, ya. Berarti dari sini kita mengetahui tempat syukur tadi ada berapa? Hah? Ada berapa? Ada? Ada 3. Yang pertama lisan, hati, yang kedua atau yang ketiga? Yang ketiga anggota badan. Ahsantum. Barakallahu fikum, ya. Jadi di sini, ya, bahwasanya kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan 3 tempat tadi. Apa tadi? Lisan, hati, dan anggota badan. Dalilnya apa? Sebutkan qala ta'ala i'malu ala Dawud syukra. Ya. Dan mereka ini keluarga Daud beramal, ya, sebagai tanda syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan juga, ya, oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafidhahullah Ta'ala, bahwasanya beliau menyebutkan berselisih, ya, atau berbeda antara syukur dan alhamd, ya, alhamd atau alhamd apa, alhamd, ya, pujian, ya, berbeda antara syukur dan alhamd tadi, ya, memuji. Orang yang bersyukur, kata Syekh Saleh Al-Syekh, syukur ini, ya, ada di lisan dan juga pada perbuatan, ya. Syukur ini di lisannya dan juga di dalam perbuatannya. Yakunu bil lisan, terjadi, ya, dengan lisan, wabil amal, dan juga dengan amalannya. Wa amal hamad, adapun pujian alhamad, ya, maka terjadi fayakunu bil lisan dunal amal, terjadi dengan lisan, ya, selain amalan atau tidak dengan amalan, amal atau perbuatan. Nah, di sini juga kita telah mengetahui ya perbedaan antara orang yang bersyukur dengan orang yang mengucapkan alhamdu. Ya. Kalau orang bersyukur tadi di lisan dan dalam perbuatannya. Ya. Kayaknya kurang satu ya. Hah? Di hati ya. Di sini kayaknya tidak disebutkan oleh Syekh. Dengan lisan dan amalan saja. Siapa yang bisa mentafsirkannya sini? Kok bisa? Bersakan-akan bertentangan pendapatnya Ibnu Qayyim dengan pendapatnya Syekh Saleh Al-Syekh. Adapun sini disebutkan alhamd juga pujian, ini dengan lisan saja tanpa amalan. Ya. Siapa yang bisa menafsirkannya di sini? Padahal kita sebutkan syukur tadi ada tiga tempatnya kan? Tapi di sini sebutkan dua saja. Gimana? Masya Allah ya. Jadi amalan itu ada dua ya. Amalan qulub atau qalb, amalan hati, dan juga ada namanya amalan al-jawarih tadi. Jadi di sini tidak ada perbedaan ya. Ucapan Syekh Saleh Al-Syekh dengan Ibnu Qayyim ini semuanya, ini maksudkan juga semuanya yang ada. Ini hati juga ada. Tapi beliau meringkasnya dengan lisan saja. Ya, ini adalah alhamdu. Dengan lisan dan perbuatan ini adalah syukur. Jadi seandainya ana mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atau alhamdulillah bi ni'mati timmus salihat, apakah ana ini sudah dibilang orang yang bersyukur? Hah? Ya. Jikalau seorang mengucapkan alhamdulillah saja, apakah dia ini sudah dikatakan orang yang bersyukur? Kira-kira kalau berdasarkan yang kita sebutkan tadi, alhamd tadi cuma di lisan saja. Adapun di amalan perbuatan ini adalah syukur. Nah, ketika orang mengucapkan alhamdulillah dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah beri hadiah dia, rezeki yang lebih dia. Maka dia ucapkan alhamdulillah. Apakah dia ini sudah bersyukur? Dikatakan orang yang bersyukur? Hah? Belum ya, Masya Allah. Ya. Dia ini belum dikatakan bersyukur. Ya. Karena dia sekarang ini berada di tempat alhamd saja. Ya. Kedudukannya dia memuji saja. Adapun ketika orang tadi bersyukur, maka harus juga dengan amalan perbuatannya. Ya. Harus dengan amalan perbuatannya, bertambah ketaatannya dengan harta tadi. Misalnya diberikan mobil ya. Masyaallah ini. Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah dia mobil. Jadi mobil tadi subhanallah ya, dijadikan alat atau sebagai tanda syukur dia, diajak ikhwah-ikhwah, ayo yang mau taklim ke Banjarmasin jam 9 atau jam 8 sudah di pondok, nanti kita berangkat sama-sama naik mobil saya insyaallah, saya nyalakan AC-nya insyaallah kalau ada AC-nya, kalau tidak ada angin cepoi-cepoi ya. Tidak ada angin cepoi-cepoi. Ya, ini tanda syukur dia pada Allah Subhanahu. Jadikan ketaatan Dia jadikan mobilnya tadi juga untuk berangkat ke masjid, untuk melakukan sesuatu yang baik, ya, menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru mobil, ya. Dan seterusnya antum bisa, ya, kiaskan sendiri. Kalau antum diberikan Allah Subhanahu wa taala tadi kenikmatan, maka harus apa tadi? Tanda syukurnya antum harus ada tiga tempat tadi. Dan ini ulama menyebutkan rukun, ya, rukun dari syukur tadi ada tiga tempat. Yang pertama apa? Di lisannya. Yang kedua di hatinya. Yang ketiga di amalan perbuatannya. Ya. Ini yang dapat kita sampaikan karena sudah kira-kira setengah jam ya. Abu Yazid. Hah? Lewat. Intinya kita setengah jam aja ya. Karena ini jamnya ini jam tidur memang, ya. Kalau kebanyakan mungkin tambah tidur, ya. Faddalu subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiik.